Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa mendengarkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati berasal dari tanah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-12 surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal penciptaan manusia atau asal kejadian manusia. Allah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan manusia itu, tentunya melalui sarana orang tua atau ayah dan ibu. Dan manusia pertama yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menjelaskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian dari Adam dan Hawa Allah ciptakan manusia ke permukaan bumi ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia sehingga sangat susah atau bisa dikatakan tidak mungkin manusia hidup tanpa adanya tanah ini. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian hidup di atas tanah, pada satu saat nanti akan kembali ke dalam tanah atau dikuburkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa asal manusia itu dari tanah. Sehingga ketika manusia hidup di atas tanah, dia tidak lupa asalnya, bahwa suatu saat nanti, pada waktu yang telah ditentukan Allah, dia akan kembali kepada asalnya, yaitu ke dalam tanah. Dengan demikian, kita mengharapkan bahwa ketika kita membaca surah Al-Mu'minun ayat ke-12 ini, kita sadar dan kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada asal kita, artinya kita akan kembali ke tanah. Di samping saya sudah ada Ustaz Fajrul Haq, beliau akan mengupas tentang surah Al-Mu'minun ayat ke-12 ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Tahir. Bahwasanya dalam acara penyejuk hati kita ini banyak hal yang perlu kita renungkan, karena itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Ketika Al-Quran kita renungkan menjadi berbagai macam disiplin ilmu yang muncul di permukaan, itulah artinya mukjizat. Karena mukjizat ini berkenaan dengan seluruhnya. Sampai penelitian apapun yang ditemukan manusia tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita juga, Bapak Khairul Azwar, yaitu Wakil Ketua Dewan Dakwah, bergabung dengan kita pada hari ini. Ada sebelum saya menyampaikan sebuah prolog, bahwasanya sebagaimana yang katakan Ustaz Tahir, bahwasanya kita akan kembali kepada tanah. Tapi ada manusia itu memang dia kembali ke dalam tanah, tapi dia tidak pernah hancur badannya itu disebabkan walaupun sudah ditanam bertahun-tahun ke dalam tanah. Itu mungkin kalau kita lihat ilustrasinya dalam surah Al-Mu'min di sini adalah orang yang tersebut itulah yang orang yang mewarisi apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Itulah hal yang sangat menarik dalam hal ini. Maka mungkin dalam hal kajian keilmuannya kita akan dapat mendengarkan nanti sekarang ini dari Pak Khairul Azwar. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Sumatera Utara yang berbahagia dimanapun berada, ayat yang tadi sudah diungkapkan sebetulnya memberikan inspirasi yang sangat dalam kepada kita, terutama para kaum ilmuwan, bahwa sesungguhnya manusia awal diciptakan dari tanah, tetapi manusia-manusia berikutnya itu tidak lagi diciptakan dari tanah, tetapi adalah merupakan sebuah jawaban bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Oleh sebab itu kita harus bisa mampu menerjemahkan dari pemahaman kenapa manusia pertama itu dari tanah dan pada akhirnya manusia-manusia selanjutnya akan kembali ke tanah, bahwa unsur saripati manusia itu berasal dari tanah. Walaupun kita pahami bahwa manusia itu kan dipadukan dengan dua jasad, antara jasad dalam bentuk fisik yang secara fisik ini harus terikuti dengan apa yang disebut dengan kaidah hukum sunnatullah. Jadi hukum sunnatullah itu daging, seluruh darah kita, seluruh bentuk fisik kita akan kembali kepada tanah, karena tanah adalah dasar daripada kehidupan di mana seluruh makhluk itu akan dilahirkan. Nah, tetapi dari sisi ruhnya lah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat terjemahan berikutnya, bahwa isyarat ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah syarat mutlak untuk kita kembali dekat kepada Allah, bahwa Allah menciptakan kita dari saripati tanah yang sekarang disebut dengan pertemuan antara dua yang disebut dengan zigot dan sel sperma. Tapi sel sperma, kandungan sel sperma itu, kalau misalnya secara ilmu pengetahuan, ketika seseorang itu melahirkan sel sperma, berjuta-juta sel sperma, dan ketika itu juga dari seorang wanita yang memang sudah diisyaratkan secara syariat memang bisa bertemu antara kedua sel sperma ini dan sel telur, tetapi yang akan jadi itu hanya satu. Berarti satu itu adalah kita. Berarti kita ini adalah lahir manusia pilihan, manusia yang dilahirkan oleh Allah untuk bisa berkompetisi di tengah masyarakat. Oleh sebab itulah manusia di muka bumi ini disyaratkan Allah fungsinya adalah sebagai khalifatul ard, yang pada gilirannya nanti akan diminta pertanggungjawaban sejauh mana tugas dan amanah yang diberikan kepada kita selama kita berada di bumi Allah ini, yang nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas di dalam dunia akhirat nanti. Oleh sebab itu, pemirsa rahimakumullah, ayat ini banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita. Sebagai contoh, kadangkala kita terlalu menyombongkan diri kita, seolah-olah kitalah menjadi Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang lainnya. Padahal sesungguhnya bahwa kita tanpa kita sadari, kehidupan kita ini berasal dari Allah, yang Allah sendiri menciptakan diri kita, yang sebetulnya pada satu masa nanti kita akan kembali ke asalnya sebagaimana sampaikan Ustadz Pak Jurul dan Suat Tahir tadi, bahwa apapun ceritanya, sekuat apapun kita, sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, apa kita dokter ahli apapun, kita akan kembali ke tanah dan akan diusung ke tanah yang mungkin barangkali kita tidak tahu rahasia apa yang di dalam tanah, dalam kuburan itu tadi. Yang paling penting adalah sejauh mana amalan-amalan kita di muka bumi ini ada dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi kita dan peran kita sebagai khalifat fil'ad itu tadi. Demikian Ustaz. Nah, terima kasih kami sampaikan Bapak Khairul Azhar tadi. Saya sambung sedikit ayat ke-12 ini bahwa kita diciptakan dari tanah, maka kita akan kembali dari tanah. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika manusia dikembalikan kepada di dalam tanah, dikubur, maka tentunya manusia hidup sendiri, kesunyian. Maka tanah di dalam sebuah kitab menjelaskan akan memanggil manusia, yang dipanggilnya, saya tempat yang sunyi, tapi saya bisa menjadi ramai apabila manusia itu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran, tempat di dalam tanah itu bisa akan ramai kita rasakan. Terus, saya tempat yang gelap, kata tanah, kalian bisa kuterangi apabila kalian rajin sholat malam. Kata tanah lagi, saya tempat yang gelap gulita dan sunyi, gabungan kesemuaan sunyi, gelap gulita dan tidak ada yang menemani, tapi saya akan bisa menerangi kesemuaan itu seperti supermarket ramenya dan pelajar-pelajar apabila kalian rajin bersedekah. Bayangkan kalau kita pikir, pendengar yang mulia, ketika kita masuk dalam kubur, sudah dimasukkan orang, dipijak-pijak orang lagi kita. Maka itu perlu kita pikirkan. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan amal ibadah kita untuk menuju tanah, lubang tanah yang akan kita masuk ke dalam kubur. Inilah yang dapat disampaikan, kesampaikan kepada Ustaz Thohir. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penjelasan sekitar Surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.